Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah juz yang ketiga. Insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang ke-283. Nah. Silakan Bu Elis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Dan jika kalian dalam keadaan dalam safar dan kalian tidak menemukan seorang penulis, maka yang dipegang adalah barang jaminan. Maka jika dipercaya sebagian kalian dari sebagian yang lain, maka tuh apa salah? Maka paling hendaknya yang menaikkan. Maka hendaklah menunaikan orang-orang yang dapat dipercaya amanatnya dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kali Tuhanmu, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian, dan siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya ia berdosa dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa harfu istisnaf in harfu syartin kuntum fi'lun madi nakis tum sebagai fa'ilnya ala safarin jar majrur wa harfu atfin lam harfu jasmin tajidu fi'lun mudori'un majzum bilam alwaw sebagai fa'il katiban mafulun bihi fa harfu jawab Rihanun mubtada, Ustaz ya? Rihan khobar. Khobar. Khobar dari mubtadanya yang belakang? Enggak, dia mubtadanya dibuang. Rihanun khobar dengan mubtada yang dibuang. Makbudotun naat, Ustaz ya? Nah. Naat dari Rihanun. Fa'afu'adfin in harfu syartin Amina fi'lun madin ba'du zorof, Ustaz ya. Ba'du zorof kumudofun ilaihi. Kok ba'du zorof sih? Apa? Itu mah di sini bukan sebagai zorof. Lagian ba'du bukan zorof. Kalau yang zorof itu ba'da, pakai dal, bukan dod. Oh, ba'da. Ini ba'du fa'ilnya. Amina fi'l madi ba'du fa'ilnya. Oh. Amina fi'l madi ba'du fa'ilnya. Kum mudofun ilaihi ba'don ba'don mafulun bi atau apa, Ustaz? Ya, maful bi. Fa harfu jawab lam harfu apa Ustaz namanya? Harfu jasmin, Ustaz ya? Lam itu dia itu kayak kemarin lamul amr ya. Oh, lamu amr. Ya, lamu amr yu'addi fi'lun mudari'un allazi fa'ilnya الذي نعم فعلنا الذي itu mina الذي Pemina itu apa? Dia fi'il madi majhul ya? Ya enggak? Madi majhul. Oh iya bahasa Indonesia azal azina tu. Utumina fi'il madi majhul ama Naibul fa'ilnya ke al-lazi ya. Oh naibul fa'ilnya ke al-lazi. Amana mafulun bihi amanata ya. Mafulun bihi al-ha'u mudafun ilaihi. Wa harfu arfin lam lamu amr yattaqi fi'lun madi fi'lun mudhari ustaz ya. Ya. Allaha lafudzalala sebagai maful bi. Rob apa nih? Apa nih tak robba? Robba badal ya. Robba ya badal. Badal. Alhau mafulun bihi. Mudofun ilaihi. Wa harfu atfin la harfun nahyin taktumu fi'lun mudhari jab majzum bi la alwaw sebagai fa'il. Asyhada mafulun bihi. Wa harfu atfin man isim mausul sebagai mubtada. Yaktumha fi'lun mudhari majzum bi man. Ya Ustaz. Fi'il mudhari majzum bi man. Iya, dia sebagai fi'il syarat ya. Oh, fi'il syarat. Jadi menginikannya gimana Ustaz? Yaktub. Ya enggak apa-apa, dibilang majzum bi man boleh juga. Alha mafulun bihi fa harfu jawab. Kalau kayak gitu jangan bilang alha tapi ha. Oh. Karena kan kalau huruf itu kalau dua di eja ya. Oh iya. Ha mafulun bi fa harfu jawab inna harfu taukid al-ha'u sebagai isim inna athimun khobar khobar inna kolbu kolbu athimun kolbuhu na'at ya Ustaz kolbu ini kan maka berdosa hatinya ini sebagai perkara kayak gini hatinya berdosa hatinya. Eh, halma mansub. Ini kolbu gitu. Berdosa hatinya. Ini kalau kayak gini, fa'il ya, kan berdosa hatinya. Oh. Ini namanya asimun tu isim fa'il beramal seperti amalan fi'il. Ya. Jadi kolbu adalah fa'ilnya. Asimun isim fa'il beramal sebagai fi'il. Isim fi'il, Ustaz ya? Kok fi'il sih? Ya, isim fa'il beramal seperti fi'il gitu aja. Oh, beda sama isim fi'il. Qalbu fa'il al-ha'u sebagai mudhofun ilaihi. Wa harfu atfin Allahu lafudzalala sebagai mubtada. Bima jar majrul. Ta'maluna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il al-limun khobar. Wa in kuntum musafirina walam tajidu mayyaktub lakum fadfa'u ila sahibi ila sahibil haqqa syai'an ila sahibil haqqi ila sahibil haqqi syai'an yakunu indahu domanan la haqqu ya apa li Ustaz? La apa li Ustaz? Hah? Ini li domani haqqihi li haqqihi ila an ila an yaruddal madinu yaruddal mudinu ma madinu alaihi, madinu madinu ma alaihi min daini fa in wa fiqa ba'dukum bi ba'din fala haraja fi tarakil kita bati wa ishadi warrohni wa yabqaddaini amanatu fi zimmatil mudini alaihi al-madini bukan mudin Madin, Madin. Al-Madini. Al-Madini. Alaihi ada'uhu wa alaihi An ayyaraqiballaha. yuraqiballaha yura. Ayyaraqiballaha fala yahunu sahibuhu. Sahibahu. Sahibahu. Fa in angkara madini tadi. Fa in angkarol madinu Ustaz ya. Ya. Madinu ma alaihi min daini. Wa kana Mendainin. dainin. Wa kana hunaka man hadara wa syahida fa alaihi ayyadhara syahadatuhu. Wa man akhfa hazihi syahadati hadis syahadata bahwa sahibu dong sahibu qalbin ghadirin fajirin sahibu qalbin ghadirin fajirin wallahu mutalli'u ala sarairi al-muhitu allamahu ilmahu ilmunya ya ilmahu bikul ini al-muhit itu berarti ilmuhu ya fa'il ya al-muhit fa'ilmuhu al-muhitu ilmuhu bikulli umurikum wa sayuhasibkum ala zalika jika kalian sedang musafir bepergian sedang bepergian dan kalian tidak mendapatkan orang yang menuliskan bagi kalian untuk hutang-hutang kalian, maka serahkanlah kepada sahabat yang ikut bersama kalian, gitu Ustaz. Untuk Maka serahkanlah kepada pemilik hak sesuatu yang ada bersamanya. Oh, maka serahkan pada pemilik hak sesuatu yang ada bersamanya Sebagai jaminan. Sebagai jaminan Untuk bahwa haknya. Sebagai jaminan haknya Sampai sampai ia mengembalikan hutangnya. Hutangnya. Dan jika sebagian dari dan jika sebagian bagian kalian mempercayai sebagian yang lain dan jika sebagian kalian percaya sebagian yang lain maka tidak ada dosa dengan meninggalkan penulis dan saksi Sian dan jaminan. Dan jaminan dan sisa hutang yang dipercayai mana tuh? maksudnya dan tersisalah hutang itu menjadi amanah pada tanggungan si penghutang. Dan tinggallah hutang itu sebagai amanah bagi yang menghutang. Wajib baginya untuk menunaikannya. Wajib baginya untuk menunaikannya dan atasnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Merasa diawasi, muraqabah itu perasaan diawasi. Kalau muqarabah ia mendekatkan diri. Tapi dan kalau merasa diawasi. Muraqabah itu perasaan diawasi. Dan perasaan diawasi oleh dan wajib Allah. Baginya merasa diawasi Allah. Dan wajib baginya merasa diawasi Allah. Dan tidak dan maka dia tidak mengkhianati pemilik hak dan dia tidak mengkhianati pemberi hak apabila dia ingkar apabila penghutang ingkar atas hutangnya ya gitu Ustaz ya maksudnya tidak mengakui gitu ya mengingkari hutangnya apabila dia apabila si yang berhutang mengingkari hutangnya maka wakana benarkah dan di sana dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan maka wajib baginya untuk menunjukkan persaksiannya maka wajib baginya untuk menunjukkan persaksiannya dan waman akhfa dan siapa saja yang menyembunyikan dan siapa saja yang menyembunyikan kesaksian dan ia Maka dia adalah pemilik hati yang ghadirin fajirin. Dan ya, fajir itu hati yang buruk gitu ya. Hati yang buruk. Kalau ghadirin sama juga Ustaz ya. Ghadirin fajirin. Sama ya, sama. Hati yang buruk. Dan Allah sangat mengetahui Al-Muttal itu maksudnya Allah yang menampakkan rahasia-rahasia. Allah yang menampakkan rahasia-rahasia. Pengetahuan Allah meliputi ilmu Allah. Seluruh urusan kalian. Kalian. Dan akan diperhitungkan atas yang demikian. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbulah. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Dan jika kalian dalam keadaan bepergian dan kalian tidak mendapati penulis, maka hendaknya yang berhutang itu memberikan lihan itu apa namanya itu tanggungan gitu ya, titipan atau gadaian yang dipegang oleh si yang memberikan hutang. Jadi ya ini namanya gadai ya rohannya. Jadi diantara yang bisa ditempuh dalam hutang piutang adalah dengan cara memberikan jaminan kepada yang dihutangi, ya. Misalnya seorang meminjam uang 50 juta, kemudian misalnya si pemberi utang mengatakan, aku akan meminjamkanmu, tapi tolong berikanku jaminan yang senilai dengan uang ini. Sehingga kalau ada apa-apa, ya nanti barangnya bisa dijual. Ya kalau kurang, ya berarti si penghutang harus menambahkan. Kalau lebih, ya kelebihannya harus dikembalikan. Ini namanya rohannya. Dan di dalam akad rohan ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan sayangnya di banyak desa, di banyak kampung, banyak yang ya akad gadainya itu tidak sesuai. Misalnya kalau seseorang menggadaikan sawahnya, kemudian hasil gadaiannya didapat uang, misalnya si petani pemilik sawah itu mengatakan kepada seseorang, aku gadaikan sawah ini 10 juta misalnya. Maka ya sawah ini tidak boleh digarap oleh yang memberikan uang, ya, karena nanti jatuhnya ini adalah akadnya akad sosial, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa akad sosial tidak boleh sedikit pun mengambil untung di situ. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberi pinjaman, maka itu adalah riba. Maka jika terjadi akad gadai antara dua pihak, maka si pihak pemberi uang itu tidak boleh memanfaatkan ya gadaiannya. Jadi gadaiannya tetap dikelola oleh petani. Karena memang sejatinya ya tujuan dari rohan ini adalah ta'awun, ya, saling tolong-menolong. Akad-akad sosial tidak boleh ambil untung di situ. Kalau mau ambil untung, akadnya bukan gadai, tapi sewa-menyewa. Kalau sewa menyewa jelas boleh, ya, menyewa lahan untuk dikelola itu boleh. Tapi kalau akadnya adalah akad gadai, ini nggak boleh dikelola oleh yang memberikan uangnya. Nah, fa in amina ba'dukum ba'dha, ya, maka jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, fal yu'addi alladhi tumina amanatahu, maka hendaknya yang diberikan amanah itu menunaikan amanahnya. Maksudnya orang yang berhutang itu menunaikan amanahnya. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah yaitu Rabbnya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Jadi kalau suatu waktu ada masalah karena tidak ada tulisan, ya tidak pula ada saksi, maka siapa saja yang hadir ketika akadnya berlangsung ini, yang diminta untuk menunjukkan persaksiannya. Wa may yaktumha fa innahu asimu qalbuh. Dan siapa saja menyembunyikan persaksiannya, maka sungguh ia telah berbuat buruk hatinya. Telah berbuat dosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Kita lanjutkan. Ini Masya Allah ya, bentar lagi selesai. Al-Baqarah. Baik. Tadi ada yang mau baca nih, Ibu Hayati. Coba baca. Tafadhol Ibu. Maaf Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, Allah dengannya akan memperhitungkan kalian. Maka Dia mengampuni bagi orang yang Dia kehendaki dan mengazab orang yang Dia kehendaki. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Lillahi jar majrur. Oh iya. Ma isim mausul. Dulu lillahi jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Oh iya. Nanti ma-nya isim mausul sebagai mubtada mu'akhar. Iya. Fi fis samawati jar majrur Ustaz. Wa harfun atfin ma matuf. Matuf. Matuf alama. Jadi ma yang ini matufnya ke ma yang awal. Oh, nah Ustaz. Jadi fil ardi jar majrur lagi gitu Ustaz. Wa in wa istinafiyah in harfun syart. Jangan ditanwinkan karena dia mudhaf ya. In harfu syartin gitu. Oh, in harfu syartin. Naam Ustaz. Tubdu fi'il mudhari majzum. Waw sebagai fa'il. Naam. Terus ma isim mausul. Sebagai maf'ul bih ya. Oh, maf'ul. Dan jika kalian menampakkan apa, berarti kan apanya adalah objek maf'ul bih. Naam. Terus fi anfusikum jar wa majrur kum sebagai mudhof ilaih au harfun atfin. Jangan ditanwinkan, dia mudhof. Harfu atfin. Harfu atfin. Oh ya. Tuhfu ma'tuf ala tubuh. Ya, dia mudhof dari ma'tuf ya. Terus hu. Ohnya. Wawnya sebagai fa'il, al-ha'u sebagai maf'ul bih, yuhasibakum fi'il mudore, majzum ya, karena dia sebagai fi'il jawab. Kum sebagai maf'ul bih, bihi jarwa majrur, Allahi lafdul jalalah, Allahu lafdul jalalah, sebagai fa'il fayaghfiru alfa istinafiyah yaghfiru fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah ya. Kembali ke Allah. Liman jar wa majrur mannya isim mausul Ustaz. Isim mausul kalau mau detail ya, dia isim mausul mabni ala sukun majrur. Nah, yasha'u. Yasha'u fi'il mudhari. Waw harfu. Fa'ilnya keman ya? Enggak afan. Fa'ilnya ke Allah. Fa'ilnya ke terus? Allah. Waw harfu atfin. Yu'adzibu. Yu'adzibu fi'il mudore. Man isim mausul. Yasha fi'il mudore. Isim Ini mausul itu bukan i'rab, dia hanya jenis kayak ini dhamir, isim syara, isim mausul. Oh, nah. Sebagai maf'ul bih ya, man-nya. Kan mengadab siapa saja yang ia kehendaki. Berarti kan siapa saja ini adalah objek ya kan, maf'ul bih. Nah. Terus nih apa namanya? Ataf ma'tuf gimana? Yang mana, yang mana? Allahu. Ya ini wa yu'adzibu man yasha ini ya dibilang matup nggak apa-apa, cuma kalau matup fi'il mah nggak usah lah, maksudnya karena nggak kelihatan kan. Nah, jadi fi'il mudhari aja, fi'ilnya ke Allah, kemudian man isim mausul sebagai maf'ul bi, yasha fi'il mudhari, fi'ilnya kembali kepada Allah gitu. Nah, wallahu, wallahu wa harfu atfin, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada ustadz. Nah. Ala kulli jar majrur syai'in mudhaf ilaihi qadirun khobar ya khobar nah ayo tafsirnya nah lillahi mulkus ya. Mulkus samawati. Samawati wal ardi wa ma fihi ma mulkun. Mulkan wa tadbiran wa ihatatan. Wa tadbiran au ikhta'ih. Wa ihatatan. Wa ihatatan. La yakhfa alaihi syai'an. Syai'un. Syai'un. Kalau syai'an mah ada alifnya, Bu. Syai'un. La yakhfa 'alaihi syai'un. Wa ma tudhhiru. Wa ma tudhhiruhu. Wa ma tudhhiruhu. Azharu yudhhiru. Wa ma tudhhiruhu mimma. Mimma fi anfusikum aw tukhfuhu. Fa inna allaha ya'lamuhu. Wasayuhasibukum bih. Wasayuhasibukum apa sih? Wasayuhasibukum bih. Wasayuhasibukum bihi fayafu amman yasha'u. Amman yasha'u wa yu'akhidhu. Wa yu'akhidhu man yasha'u. Wallahu. Mayasya'u wallahu qadirun ala kulli syai' wa qad akramallahu al-muslimina ba'da dhalika fa'afa'an hadithan nafsi an hadithin nafsi an hadithin nafsi wa khatiratil qalbi wa khatiratil kan dekat khatirah ya wa khatiratil qalbi wa khatiratil qalbi malam yatba'uha malam yatba'ha dalamnya malam yatba'ha kalamun aw amalun kalamun aw amalun kama sabata dhalika anir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Kepunyaan Allah lah. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kepemilikan. Secara kepemilikan, secara pengaturan, ataupun secara pengetahuan. Meliputi semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Perkara yang kalian tampakkan dari hal-hal yang ada. Dan apapun ya, ada mainnya apapun. Dan apapun yang kalian tampakkan yang kalian tapakkan dalam hati kalian ataupun kalian rahasiakan, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan dia akan membuat perhitungan kepada kalian dengan perkara tersebut. Dia mengampuni siapa saja yang dia kehendaki dan menghukum siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh Allah telah memuliakan kaum muslimin setelah itu, di mana dia mengampuni bisikan-bisikan jiwa dan pikiran kali yang terlintas dalam hati selama tidak diikuti dengan ucapan dan perbuatan, sebagaimana tertuang dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Fafik bar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika engkau menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, atau kalian sembunyikan, niscaya Allah Maha Mampu untuk memperhitungkan semua amalan kalian, baik yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah mengazab siapa saja yang ia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya itu bisa mengampuni para hambanya yang ia kehendaki, dan Allah bisa mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Dan di dalam tafsir tadi disebutkan bahwasannya ada beberapa perkara dalam Islam yang dia itu tidak di hukumi, ya, tidak diberikan hukum sampai benar-benar terucap atau dilakukan. Jadi namanya lintasan hati, apa namanya, tidak diberikan dosa. Seperti misalnya seseorang ketika apa namanya sangat marah kepada temannya, dalam hatinya dia menggerutu, tapi dia menahannya, ya. Tidak sampai keluar ucapan yang menyakiti temannya tersebut. Maka ini tidak dihukumi. Ya, karena masih lintasan dalam hati. Sepanjang itu masih disimpan dalam hatinya, itu berarti dia mampu menahan amarahnya. Maka dia tidak berdosa. Tapi kalau sampai keluar dalam lisannya yang menyakiti temannya, apalagi sampai dia memukul misalnya, maka jelas ini adalah perbuatan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mana yang merupakan dosa, mana yang bukan, ya, semuanya telah jelas di dalam Islam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, ya. Allah dengan kemahakuasaannya mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau, tentu misalnya satu penduduk bumi ini bisa semuanya beriman, atau satu penduduk bumi semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu man yasha, ya. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kita sebagai hambanya, ya, mengikuti dan meridhai apapun yang Allah tetapkan untuk kita, ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Okay. Aneh prioritasin yang baru-baru, ya, jadi supaya kita dapat tambahan pasukan untuk membaca ya. Dan Pak Nur Hadi silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan demikian pula orang-orang beriman telah beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Kami meminta ampunanmu ya Allah, dan kepadamulah kami kembali. Amanah, fi'il maudhi, fa'ilnya ar-rasul, bima, jar dan majrur, ma sebagai maf'ulun bih. Unzila, fi'il madi, ilaihi. Unzila ini fi'il madinya fi'il madi majhul ya? Fi'il madi majhul. Naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya apa? Kembali kepada ma, kan dengan apa yang diturunkan. Yes. Naibul fa'ilnya kembali kepada ma. Ilaihi jar dan majrur. Mir rabbi jar dan majrur. Hi mudafun ilai. Waw ataf al-mu'minun, ataf kepada ar-rasul. Kullun mubtada ini, Ustaz. Kullun, iya mubtada. Kullun mubtada. Amana fi'il madhi. Terus, fa'ilnya kullun ya? Iya, fa'ilnya kullun. Fa'ilnya kembali ke kullun. Billahi jernad majrur. Waw atof. Malaikati atof ke labdul jalalah. Domirhi mudafun ilai majrur. Waw atof. Kutubi atof kepada labdul jalalah. Hi mudafun ilai. Waw atof. Rusuli maktuf kepada Allah. Hi mudafun ilai. Antum kalau ada satu huruf di eja, jadi jangan bilang hi. Oh, yes, tapi sir. Al-ha'u. Al-ha, yes sir. La nufarriku. La nafi, yes sir. La-nya? La nafi. Yeah. La nafi. La nafi. Nufarriku. Fi'il mudhari marfu baina dzarf ahadin mudaf ilaihi. Jadi nufariku fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu ya. Dhamir mustatir rujuk nahnu ya. Oh, yes, sir. Ahadin mudaf ilaihnya. Mir rusuli jar dan majrur alha mudafun ilaihi. Wow. Ini waw istinafiyah, Ustaz. Apa? Waw istinafiyah. Yang mana? Waqalu. Ya, boleh istinafiyah. Waw istinafiyah. Qalu fi'il madhi dan waw fa'ilnya. Sami'na fi'il madhi. Na mudaf ilaih. Nanya tuh fa'ilnya. Na fa'ilnya, ya, Ustaz. Afwan. Waw atof atokna fi'il madi na fa'ilnya. Gufronaka. Ini mudhaf ilaih ya, Ustaz. Mudhaf ilaih dari mana? Gufronaka. Kami meminta ampunanmu ini maf'ulun bih begitu, Ustaz. Maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Kaf. Atau maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Jadi astaghfiru gufronaka. Ya, atau maf'ul bih enggak apa-apa. Iya. Gufron, gufrona, maf'ul mutlak. Kaf mudhof ilainya Rabbana. Rabbana ini asalnya ya Rabbana gitu ya. Jadi dia munada mansub. Rabba munada mansub na mudhofun ilai. Wow. Ini wow wow istinafiyah Ustaz. Iya istinafiyah terus. Ilaika ini khobar muqaddam. Jama jur dulu bilangnya jama jur khobar muqaddam. Jar majrur khobar muqaddam al masir mubtada muakhar. Nah. Ayo baca tafsirnya. Saddaqa wa aiqana Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bima uhiya ilaihi min rabbih wa huqqa lahu ayyuqana wal mu'minuna kadzalika. Saddaqu wa amalu bil Qur'anil 'azimi. Qul kullun minhum saddaqa billahi rabban wa ilahan muttasifan bis sifatil jalali wal kamali wa anna lillahi malaikatu malaikata kiraman wa annahu unzila kitaban. Wa anna lillahi malaikatan ya. Oh yes, Ustaz. Wa anna lillahi malaikatan kiraman. Wa annahu anzala kutuban. Wa annahu anzala kutuban. Wa arsala ila khalqihi rusulan. La nu'minu nahnu al-mu'minina bi ba'dihim wa nunkiru ba'dihim. Oke. Okay. Wanunkiru ba'dahum. Wanunkiru ba'dahum. Bal nu'minu bihim jami'an. Wa qala ar-rasul wal mu'minuna sami'na ya rabbana ma uhita bihi. Wa aqna. Ini makanya ma au haita bihi kali ya. Ma au haita bihi. Wa ata'na fi kulli dhalika. Narju an takfira bifadlika dhunubana fa anta alladhi rabbaitana bima an'amta bihi alaina wa ilaika wahdaka marji'na wa masirana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan dan yakin dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya dari Rabb-nya. Dan wajib baginya begitu. Iya. Dan wajib baginya untuk yakin. Dan demikian pula orang-orang beriman. Mereka membenarkan dan beramal dengan Al-Qur'an yang agung. Setiap dari mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rob dan sesembahan dan disifati yang memiliki sifat sifat dengan sifat-sifat yang agung dan sempurna dan sesungguhnya Allah memiliki begitu Ustaz. Iya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Dan sesungguhnya Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul wa arsal dan mengutus rasul-rasul kepada makhluk-makhluknya. Kami orang-orang beriman tidak beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain. bahkan kami beriman kepada Rasul seluruhnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang beriman mengatakan, kami mendengar wahai Rabb kami, apa yang kau wahyukan kepada kami, dan kami taat pada hal yang demikian itu, pada apa yang kau wahyukan. Kami berharap agar engkau mengampuni kami agar engkau mengampuni dosa-dosa kami dengan keutamaan-Mu. Dan engkau yang telah menterbiah kami dengan nikmat-Mu kepada kami. Dan hanya kepada-Mu kami kembali, dan hanya kepada-Mu tempat kembali kami. Amin. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jazakallahu. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, begitu pula orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan juga penjelasannya berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada semua kitabnya, dan beriman kepada semua rasulnya. Jadi seorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka harus beriman dengan semua hal ini. Ya, beriman kepada Allah, ia beriman kepada seluruh malaikat yang Allah utus, ia beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan, ya, dan ia beriman kepada seluruh rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita orang yang beriman tidak membedakan ya seorang pun dari rasul-rasulnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang Nasrani, di mana mereka hanya mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang Yahudi hanya mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita kaum muslimin bangga karena kita beriman dengan semua nabi. Ya, kita beriman ya dengan para nabi dan rasul sejak Nabi Adam, kemudian rasul pertama Nabi Nuh, sampai nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka membeda-bedakan. Mereka hanya mau beriman dengan sebagian nabi lalu mengingkari nabi yang lain. Sementara kaum muslimin, kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul, dan kita tidak membeda-bedakan. Waqalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia mendengar ayat, ia mendengar perintah, ia mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami taat. Ini adalah sikap seorang muslim, ya. Ayat apapun, syariat apapun wajib kita dengarkan lalu kemudian kita taati. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana. Ampunan-Mu wahai Rabb kami yang kami inginkan. Ya, kami meminta ampunan wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir. Dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka itu merasa bahwasanya hidup itu hanya di dunia saja. Tapi bagi orang yang beriman, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Bahkan itulah kehidupan hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Dan orang-orang yang beriman akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, ya. Naam. Baik, ya, terakhir. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya? Ya, bentar. Apa Ustaz? Anda tadi dengarnya Ibu bacanya la tukallifu ya? Oh, oke, okay. Diulang ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya apa yang dikerjakannya dan baginya pula apa yang keburukan yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani atas kami sesuatu yang berat sebagaimana Engkau bebankan mereka ya kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, dan janganlah bebankan kami dengan yang kami tidak sanggup. Yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan maafkanlah kami, ampuni kami, dan sayangilah kami, sesungguhnya Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. La nafiyah, yukallifu fi'il mudhari, Allahu la tuljalalah sebagai fa'il, nafsan maf'ul bih, illa istisna, adatul istisna, wus'a, mustasna, ha, mudhaf ilaih. Laha jar majrur sebagai khobar muqaddam, ma isim mausul sebagai mubtada muakhor, kasabat fi'il maldi, tak ta'nis sebagai fa'il, kembali ke nafs, alwau harfu atfin alaiha jarwa majrur, sebagai khobar muqaddam, ma isim mausul sebagai mubtada muakhor, iktasabat fi'il maldi, ta'ni sebagai fa'il. Robba, munada, na, mudhaf ilaih, la nahiyah, tu'akhid, fi'il mudhari, majzum bila nahiyah, tu'akhid, fi'il mudhari, majzum bila nahiyah, na, maf'ul bih, in, harfu syartin, nasina, fi'il maldi, na, sebagai fa'il, au, harfu atfin, akhto'na, fi'il maldi, na, sebagai fa'il. Robba munada na mudhaf ilaih alwau harfu atfin la nahiyah tahmil fi'il mudhari majzum bila nahiyah alaina jar majrur isron maf'ul bih kama jar majrur hamalta fi'il maldi fa'ilnya ta ya alha'u maf'ul bih ala ladzina jar majrur min qabli jar majrur na mudhaf ilaih robba munada na mudhaf ilaih alwau harfu atfin la nahiyah tuhammil fi'il mudhari majzum bila nahiyah na maf'ul bih ma maf'ul bih thani la ini la nafiyatu li jinsi taqata isim la lana jar majrur sebagai khobar la bihi jar majrur alwau harfu atfin wa'fu fi'il amr, anna jar majrur, al-wawu harfu adfin, ighfir fi'il amr, lana jar majrur, al-wawu harfu adfin, irham fi'il amr, na maf'ul bi. Anta mubtada, maula, khobar, na mudhaf ilai. Alfa'u harfu adfin, unsur fi'il amr, na maf'ul bih, alal qawmi jar majrur, al-kafirin, na'at. Dinullahi yusrun, la mushqata fih. Fala yatlubullahu min ibadihi ma la yutiqunahu. Faman fa'ala khairan, nala khairan. Waman fa'ala syarran, nala syarran. Rabbana la ta'aqabna in nasina syai'an mimma iftaradathu alaina aw akhtana fi fi'li syai'in nahiyatna ya Ustaz ya? Nahaitana syai'in nahaitana an fi'lihi. Rabbana wala tukallifna minal a'mali syaqati ma killaftuhu. Takallafna. Mana sih? Ini maksudnya Rabbana wala tukallifna kan? Tukallifna. Rabbana wala tukallifna minal a'mali syaqati ma kallaftahu. Oh, kallaftahu ya. Ma kallaftahu Man qoblana. Man qoblana minal asati uku ini apa ya maksud man sebagai apa ya ini taruh uku batan lahum Rabbana wala tuhammilna ma la nastati'uhu minat takalifi wal masaibi wamhu dhunubana wastir uyubana wa ahsin ilaina antama. Tataro bukan yastur bu ya? Apa Ustaz? Jadi was? Wastur ya? Oh wastur. Wastur uyubana wa ahsin ilaina antama liku amrina wa mudabbiruhu. Fangsurna ala man jahadu dinaka wa ankaru wahdaniyataka wa kadzabu nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam waj'alil 'aqibata lana 'alaihim fid dunya wal akhirati. Agama Allah adalah agama yang mudah dan tidak ada kesulitan kepadanya, dan Allah tidak menuntut dari hamba-Nya apa yang tidak mampu dilakukannya, apa yang mereka tidak mampu melakukannya. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, akan mendapatkan keburukan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa dengan sesuatu yang telah Engkau wajibkan ke atas kami. Atau atas kesalahan kami dalam perbuatan yang Engkau larang kami untuk melakukannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan dari perbuatan-perbuatan yang berat yang Engkau bebankan kepada orang sebelum kami dari minal ansoti, dari apa maksiatnya gitu ya Ustaz, dan Engkau dari pelaku maksiat ya, dari pelaku sebelum kami sebagai hukuman bagi mereka. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebankan apa yang kami tidak bisa memikulnya dari pembebanan dan dari musibah. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Dan tutuplah aib-aib kami dan perbaguslah atasnya. Engkaulah pemilik urusan kami dan mudabbiruhu itu? Pengaturnya. Oh, dan pengaturnya. Dan tolonglah kami atas orang-orang yang menentang agamamu dan mengingkari keesaanmu dan yang mendustai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah akibat yang baik bagi kami di dunia dan di akhirat. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afiq barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan ini kaidah yang sangat agung ya di dalam Islam. Bahwasanya hukum asalnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan kaidah ini kalau kita jadikan pedoman hidup kita, maka hidup kita akan terasa bahagia. Misalnya ketika misalnya kita dihimpit musibah, dirundung kesedihan, maka ingatlah ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau Allah memberi kita cobaan, memberikan kepada kita ujian, memberikan kepada kita masalah, maka yakinlah bahwasanya masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi itu masih di dalam batas kesanggupan kita dan kita insya Allah akan melaluinya. Ya. Karena Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya apa yang telah diusahakan, ya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang ia kerjakan. Dan ini kaidah yang agung pula, ya. Bahwasanya seseorang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Seseorang itu laha ma kasabat, akan memperoleh apa yang usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia pun akan mendapatkan azab, mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia kerjakan, ya. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan pula. Kalau kita mengerjakan keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan pula. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Lagi-lagi ayat ini menjadi kaidah yang agung dalam ilmu fikih dan usul fikih, di mana ada dua keadaan yang apabila seorang muslim ya melakukannya dalam dua keadaan ini maka tidak berdosa, yaitu tersalah dan lupa. Misalnya seseorang karena kesibukannya yang sangat ya sampai dia lupa kalau belum sholat hingga lewat masanya. Ya, kalau dia melakukan ini memang murni karena lupa, maka dia tidak berdosa karena dia lupa. Ya. Atau tersalah, misalnya seorang ya saking capeknya dia hari itu bekerja. Kemudian misalnya dia tidur sampai melewati waktu subuh, sampai terbit matahari. Maka dia tidak berdosa kalau memang murni kesalahan. Yang mendapatkan dosa kalau lalai, ya misalnya sebetulnya dia udah bangun misalnya apa jam 3 bangun nonton bola malah kemudian dekat waktu subuh dia malah tidur, nah ini tidak lagi masuk dalam uzur. Jadi di dalam Islam selagi seorang lupa atau tersalah baik karena uzur ataupun karena kejahilannya maka dia tidak dihukum. Seperti kalau orang berpuasa, kemudian dia lupa kalau puasa dia minum, maka itu tidak membatalkan puasanya. Atau misalnya seorang yang mu'alaf baru masuk Islam, mungkin dia tahunya, ya karena di ajaran sebelumnya, yang namanya puasa itu makan doang, sementara minum boleh, ya dia tahunya minum itu boleh ketika berpuasa, maka dia minum. Kemudian setelah minum baru dikasih tahu oleh temannya yang muslim yang lain yang sudah lama berislam, dikatakan, kalau puasa nggak boleh minum, maka yang sudah lewat tadi itu tidak mengapa. Jadi ini kaidah yang agung ya. Bahwasanya lupa dan tersalah ya, baik karena tidak sengaja atau karena kejahilan, maka itu diampuni ya. Baik. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami kesulitan sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ini adalah doa, ya, agar kita tidak ditimpa adab sebagaimana kaum terdahulu itu ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kelebihannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau umat terdahulu ketika mereka menyimpang, menentang, tidak taat kepada nabi mereka, Allah langsung mengadab mereka. Ya, ada yang diadab dengan gempa bumi, ada yang diadab dengan banjir, ada yang diadab dengan ditimpa batu. Ya, dan adab-adab yang lain. Sementara umat Islam ini, betapapun banyaknya misalnya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, semuanya akan ditangguhkan sampai ya hari kiamat. Ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh umat Islam, di mana ya tidak terjadi apa yang menimpa umat-umat sebelum kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabb kami, janganlah engkau memberikan beban kepada kami apa yang kami tidak sanggup menanggungnya. Ini juga merupakan doa yang luar biasa ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak memberikan kepada kita beban, permasalahan, ujian, cobaan yang kita tidak sanggup memikulnya. Dari ayat-ayat ini ya, akhirnya ada kaidah ya fikih yang menyebutkan ya al-masyaqqah tajlibut taysir ya. Adanya kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan ya. Penerapannya misalnya ketika seseorang ya tersesat dalam hutan, dia merasa dia kelaparan, kemudian dia tidak menemukan kecuali ular, maka dia boleh memakannya sebatas keadaan daruratnya hilang. Kemudian kondisi yang lain ya, al-masyaqqah tajlibut taysir, seperti misalnya sholat jama' dan qasar. Ini merupakan penerapan ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena orang yang safar ini ya, kalau setiap sholat waktu dia sholat secara sempurna, mungkin akan menyulitkannya, maka boleh di jama' dan di qasar. Nah, kemudahan-kemudahan dalam Islam ini menunjukkan bahwasannya agama Islam merupakan agama rahmat, agama yang mudah, agama yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Karena tiap ada masyakkah, maka ada taisir. Setiap ada kesulitan, maka ada kemudahan. Ya, ada keringanan hukum di sana. Ya, seperti dalam masalah safar, dalam masalah puasa, orang yang sakit, itu boleh enggak puasa. Kemudian dalam makanan-makanan yang haram, kalau kondisi darurat itu boleh dimakan sebatas memenuhi hajat utamanya. Naam. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kesalahan kami dan ampunilah dosa-dosa kami dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pembela kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Ya, demikian materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Buda Yelis bertanya ayat 284. Satunya pakai liman. Sesudahnya pakai man. 284. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan ini dalam bahasa Arab namanya idiom ya. Jadi memang ada beberapa fi'il yang sudah sepaket. Kayak kalau ghafara itu memang harus pakai lam. Jadi nggak bisa kita katakan igfirni, enggak bisa. Ghafara memang pakai lam, igfirli ya. Sementara azaba memang langsung maful bihnya. Jadi memang kita harus mengetahui mana fiil yang dia itu sepaket dengan huruf jar ya. Seperti ghafara pakainya lam. Kemudian misalnya marra pakainya bi, ya ba gitu. Jadi memang itu udah sepaket. Memang ada beberapa fiil yang dia membutuhkan huruf jar dan ada fi'il yang langsung maf'ul bihnya. Jadi itu memang sudah kaidahnya seperti itu. Nah, demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin